Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد وقال الإمام العز ابن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى ومنها أن الله ستر على من لم يتقبل عمله من لم يتقبل عمله min ummatihi wa kana min qablihim yuqarribuna al-qarrabin fa ta'kul an-nar ma taqabbala minha aw ma tuqbala minha wa tad'u ma lam yataqabbal fa yusbihu muftabihan walimitli dalika qala Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmah muhdatun wa qala ana Nabiur Rahmah. Dan dari keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menutup siapa yang tidak diterima amalnya dari umatnya, Allah tutup. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala buka di dunia ini. Allah tutup. Sehingga mereka pun berjalan di dunia ini tanpa Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir diterima dan tidaknya amalan mereka. Adapun yang sebelumnya, wa kana min qablihim, yaitu umat-umat terdahulu, mereka mengedepankan atau memperhadapkan amalan-amalan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, seperti sedekah ataupun yang lainnya. Tetapi fata'kulun nar, api pun melalapnya. Tidak diterima amalan tersebut. Api pun melalapnya dan tidak diterima amalan tersebut. Dibiarkan. Tidak diterima. Maka fayusbih, menjadilah amalan tersebut terbuka, muftadihan, terbuka di hadapan mata mereka, bahwa amalan tersebut tidak diterima. Yang semisal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kami utus engkau, wahai Nabi dan Rasul, kecuali menjadi rahmah bagi alam semesta ini. Dan juga apa yang beliau katakan dengan sabda beliau, saya adalah rahmah dan yang memberikan tunjuk. Dan saya adalah Nabiur Rahmah. Dari keterangan ini nampak jelas bahwa keutamaan beliau akhirnya umatnya pun mendapatkan keutamaan tersebut. Atau akhirnya umatnya pun mendapatkan keutamaan. Jadi beliau adalah nabi yang utama, akhirnya umatnya mendapatkan keutamaan pula. Di mana dari keutamaan yang Allah anugerahkan kepada umat beliau, tentunya ini tidak lepas dengan keutamaan beliau. Karena ini adalah umat beliau. Allah tutup dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka tabir. Diterima dan tidaknya amal mereka. Dan ini tentunya sebagai suatu keutamaan. Sehingga mereka bersemangat di dalam beramal. Sehingga mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal. Tidak membuat mereka berputus asa. Yang mana kalau seandainya dibuka oleh Allah tabirnya bahwa amalan mereka tidak terima, mereka tentunya akan berputus asa. Mereka tentunya akan bersedih dan menyebabkan mereka tidak bersemangat untuk beramal. Tapi kemudian Allah utamakan umat ini dengan ditutupnya tabir oleh Allah. Amal mereka tidak ditampakkan oleh Allah, diterima ataupun tidaknya. Hanya saja mereka diperintahkan untuk semangat dan bersungguh-sungguh di dalam beramal. Dan Allah memberikan isyarat atau keterangan bahwa kapan amal itu bisa diterima. Bagaimana amal itu bisa diterima. Sehingga dengan itu mereka melakukan amal. Bagaimana amal itu bisa diterima dan kapan amal itu diterima. Adapun menentukan ini sudah pasti diterima, itu urusan Allah. Dan tentunya dengan demikian ada di sana amal yang tidak diterima. Dan itu tentunya hak Allah subhanahu wa ta'ala karena amal tersebut tidak memenuhi. Dari syarat-syaratnya, mungkin rukunnya dan seterusnya dari apa yang menyebabkan amal itu diterima. Tetapi kemudian Allah tidak membeberkannya, membukanya. Tetapi Allah tutup. Hanya saja nantinya mereka mengetahuinya di hari kemudian. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ditampakkan langsung oleh Allah, dibuka langsung oleh Allah penerimaan amal mereka. Dalam keadaan mereka tentunya telah memberikan mempersembahkan atau memperhadapkan amalan-amalan qarabah, amalan-amalan takarrub pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian amalan mereka ditampakkan langsung oleh Allah. Allah tidak menerimanya, dibiarkan. Amalan mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini sebagaimana yang akan kita lihat nanti keterangannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga ketika amalan itu tidak diterima, maka tampak siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Tampak siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Kalaupun tentunya yang perlu kita ketahui bersama, bukan Allah tidak adil, bukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil dalam apa yang dia tetapkan, apa yang dia tentukan. Apa yang dia takdirkan, Allah Maha Adil. Dan dia menetapkan dengan keadilannya, dengan hikmah. Kalaupun Allah memberikan keutamaan kepada umat ini dan umat yang lain tidak, itu semua di atas keadilan dan di atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah Allah ingin memberikan keutamaan kepada siapa yang dia kehendaki. Tentunya yang dia kehendaki kepada umat ini. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini mendapatkan keutamaan tersebut karena utamanya nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semisal dengan keterangan tadi, Allah berfirman, tidaklah kami utus engkau sebagai kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Artinya engkau rahmah bagi umatmu. Engkau bagi umatmu. Dengan keutamaanmu, umatmu mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pernyataan beliau, saya adalah rahmah. Dan saya adalah yang memberi petunjuk. Atau menunjukkan petunjuk. Dan saya adalah Nabi Rahmah. Ini menunjukkan rahmah yang disebutkan tentunya diraih oleh umatnya pula. Diraih oleh umatnya pula. Umatnya meraih keutamaan karena keutamaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sebagai umatnya, setiap poin demi poin kita tekankan. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kepada Allah dengan segala keutamaannya dan segala bentuk taufik dan anugerahnya kepada kita umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga menambah ibadah kita dan menambah syukurnya kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di catatan nomor 46, kata al-imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, qultu yashiru ila ma ja'a fil ma'thur anis salaf. Ini, kata beliau, saya berkata ini mengisyaratkan kepada apa yang teriwayatkan dari salaf. Di dalam tafsir, qauluhu ta'ala, watslu alaihim naba'a ibni Adam, ibnai Adam, bilhaqqi, idh qarraba kurbana, fatuqubbila min ahadihima, walam yutaqabbal minal akhar. Qala laqtulannaka, qala innama yataqabbalallah, minal, yataqabbalallah minal muttaqin. Yaitu bacakan kepada mereka, hamba-hamba Allah, tentang bagaimana kisah kedua anak Adam. Beritakan kepada mereka dengan benar ketika kedua anak Adam ini, anak keturunan Adam ini, yaitu mereka memperhadapkan, menyerahkan kepada Allah berupa sedekah sebagai pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi salah satu di antaranya diterima dan tidak diterima yang lainnya. Maka yang tidak diterima ini mengatakan, saya akan membunuhmu wahai kamu yang diterima amalannya. Maka jawaban dari anak yang diterima amalannya ini, dia mengatakan, hanyalah Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Demikian. Sehingga ini menyebutkan kepada kita bahwa sebelum kita, umat yang terdahulu, Allah tampakkan langsung siapa yang diterima amalannya, siapa yang tidak diterima amalannya. Karena itu, kita sebagaimana telah kita katakan, Allah mengutamakan umat ini, kita dianugerahkan dengan keutamaan, maka kita pun selalu kembali kepada Allah dan berharap keutamaan terus itu kita raih, dan berharap kita diistiqomahkan menjadi umat beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan kita berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah taufik, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua dapat kita raih kalau kita bersungguh-sungguh membawa diri kita untuk berpegang teguh dengan petunjuk beliau. Dan tentunya kita tidak akan memperolehnya kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Bahkan kita melalaikannya, melecehkannya, meremehkannya. Karena itu diperlukan kesungguhan. Dan tentunya kita di dalam beramal, bagaimana seupaya mungkin kita mengamalkan amalan yang mudah-mudahan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun amal tersebut tentunya tidak langsung diberitakan oleh Allah, diterima oleh Allah, tetapi kita telah mendapatkan keterangan sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbal," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari amalan orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ya taqabbalallah minal muttaqin. Sehingga kita merealisasikan apa itu takwa dan bagaimana beramal takwa. Dan apa-apa saja yang amalan itu diterima oleh Allah. Niscaya kalau kita sudah mengupayakannya, insyaAllah ta'ala Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah tidak akan menolaknya. Tetapi berbeda halnya kalau kita tidak mengupayakannya. Kita menyepelekannya. Kita bergampang-gampang, bermudah-mudahan. Kita hanya mengatakan, kan kita sudah beramal, semua amal pasti diterima. Tanpa kita melihat apakah amalan itu sudah benar, sudah lurus. Dan memenuhi syarat, memenuhi rukun-rukunnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Ini tentunya bisa menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Berbeda dengan orang yang memperhatikan yang selalu bersungguh-sungguh. Demikian di antara keterangan yang bisa kita ambil dari pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.